78 jerawat di mukamu, 32 kutil tua di kakimu. Tapi jangan kau takut, lantaran semua itu tak bakal mampu merubah rasa sukaku. 8 lingkaran panu di payudaramu, 13 koreng kering di paha kirimu. Tapi jangan kau takut, lantaran semua itu tak bakal mampu menguras nafsu bercumbuku. Jerawat, kutil tua dan panu serta koreng kering bukanlah alasan untuk menghanguskan cinta. Jerawat, kutil tua dan panu serta koreng kering bukan alasan untuk mengundurkan diri. Aku tahu kau perawan tulen, dijamin sempit 100%. Tidak pernah disergap, apalagi ditembak. Kau ibarat durian masak jatuhan. Kau ibarat durian masak jatuhan.